Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fiqih kitab nikah. Sekarang bab tentang fasakh al-fashu. Fashul aqdi maknanya naqduhu. Memfasakh akad itu maknanya mengurainya, melepasnya. Itu halu ar-rabithah allati tarbutu baina az-zawjayni, itu melepas ikatan yang mengikat di antara dua pasangan, dua suami istri. Wa qad yakunu al-fashu bisababin bisababi khalalin waqa'a fil aqdi, bisa jadi fasakh itu dengan sebab adanya khalal, adanya cacat dalam yang terjadi saat akad. Aw bisababin tari'in 'alaihi yamna'u baqa'ahu, atau dengan sebab suatu yang muncul mendadak yang menghalangi untuk kelangsungan pernikahan. Maksudnya yang namanya fasakh itu adalah melepas hubungan suami istri. Dan fasakh ini bisa jadi dengan suatu sebab yang cacat, ya, halal yang terjadi saat akad, baik umpamanya menikah dengan orang yang wanita yang diharamkan dinikahi atau yang lainnya, atau dengan sebab yang muncul kemudian yang tiba-tiba yang menghalangi untuk dilanjutkannya pernikahan. Jadi bisa jadi karena sebab yang memang sebenarnya sudah ada saat akad, cuma tidak diketahui. Bisa jadi karena sesuatu yang muncul kemudian hari yang menghalangi untuk kelangsungan rumah tangga. Contoh fasakh dengan sebab al-khalal al-waqi fil aqdi. Fasakh dengan sebab cacat yang terjadi saat akad, di saat akad. Pertama contohnya, idza tamma al-aqdu wa tabayyana anna az-zawjata allati aqada 'alayha ukhtuhu min ar-radha'ati. Bila akad nikah sudah berlangsung, sudah terjadi, dan kemudian terbongkar bahwa wanita yang dia nikahi itu adalah saudarinya sesusuan. Maksudnya orang nikah dengan wanita yang dia tahu, dia yakin itu bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Kemudian umpamanya setelah itu, atau setelah 2 hari, setelah setahun, atau setelah 3 tahun, setelah punya anak banyak, ternyata apa? Ketahuan bahwa perempuan tersebut adalah saudarinya sesusuan, maka apa? Harus lepas. Maka fusikha al-aqdu, akan langsung difasakh. Dalam hadis Bukhari, hadis Uqbah ibn Haris annahu tazawwaja Ummu Yahya bint Abi Ihab. Uqbah ibn Haris menikahi Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Setelah akad nikah, terus faja'at imra'atun, datang seorang perempuan hitam, terus mengatakan, qad arda'tukuma, dulu saya pernah menyusui kalian berdua. Kemudian Uqbah datang kepada Rasulullah SAW bertanya. Kemudian Rasul mengatakan, kaifa wa qad qila, bagaimana lagi? Sudah dikatakan. Terus fafaraqaha Uqbah wa nakahat zawjan ghairuhu. Maka Uqbah melepasnya. Dan wanita itu menikah laki-laki lain. Jadi di sini tidak diketahuan itu saudari sesusuan. Jadi ketika pas tahu langsung, tanpa butuh apa? Tanpa butuh cerai, otomatis apa? Lepas gitu. Itu namanya fasakh. Kemudian contoh lain, idza aqada ghairul abi lis-saghirati tsumma balaghat fa hiya bil khiyar, imma an tubqiya al-aqda aw tafsakhahu. Wa huwa ma yusamma khiyar al-bulug. Yaitu bila anak kecil, gadis kecil yang belum balig, diakad nikahkan oleh selain bapaknya, umpamanya oleh saudaranya atau oleh pamannya yang jadi walinya apa? Bukan bapaknya. Ini waktu kecil dinikahkan dengan apa? Dengan laki-laki, tapi yang jadi walinya bukan bapaknya, mungkin bapaknya sudah meninggal dunia, mungkin. Kemudian ketika pas sudah balig, maka si anak ini punya hak khiyar apa tetap melangsungkan pernikahan atau dia memfasakhnya. Itu namanya khiyar al-bulugh. Itu kalau yang menikahkannya selain bapaknya. Tapi kalau yang menikahkannya bapaknya tidak punya hak khiyar. Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahkan dengan Rasulullah, beliau belum balig kan? Ya. Kan tidak ada khiyar. Tapi kalau seandainya karena yang menikahkan bapak. Tapi kalau yang menikahkannya bukan bapak, anak yang belum balig dinikahkan dengan seorang pria, maka ketika si anak perempuan ini balig, kalau yang menikahkan bukan bapaknya punya hak khiyar. Ketika dia mengatakan saya pilih pisah aja, wes pisah. Tanpa butuh apa kalimat tolak gitu, cerai. Kemudian yang contoh yang lain, idza kana hunaka aibun fi zawjati lam yubayyan lizawji illa ba'da aqdi zawaj fa in kana qabla dukhul fa innahu yarji'u ila zawji kullu shay fa innahu yurja'u ila zawji kullu shay'in dafa'ahu wa in kana ba'da dukhul yasbutu as-sadaqu lil mar'ati wa yarji'u az-zawju liman garrahu. Bila ada cacat pada si istri saat akad nikah, tapi tidak dijelaskan kepada si pria saat akad nikah, tapi ketahuannya setelah apa? Setelah nikah. Umpamanya pas akad nikah katanya bagus, saya punya saudari dia bagus, tidak dijelaskan, ada kuratnya kan, atau ada aib itu, aib yang apa, yang munafirah kan, dalam yang buat laki-laki tidak suka. Nah kalau seandainya ketahuannya sebelum duhul maka lepas otomatis dan mahar dikembalikan utuh kepada si laki-laki. Kalau belum apa? Duhul. Tapi kalau sudah duhul, ketahuan ada apa? Ada cacatnya. Maka mahar ini milik si perempuan, tapi si laki-laki minta ganti rugi sama orang yang nipunya. Tadi yang kalau yang nawarin siapa? Saudaranya. Berarti minta ganti sama saudaranya. Berdasarkan hadis dari Umar radhiyallahu taala anhu, anhu qala ayyu mamra'atin gurra rajulun biha jununun aw jazamun aw barasun falaha mahruha bima asaba minha wa sadaqur rajul ala man garrahu. Wanita mana saja yang mana laki-laki ditipu dengannya, maksudnya walinya menipunya, sedangkan pada wanita tersebut ada juzam, ada junun, gila, cantik tapi gila itu kan, ya nggak dijelasin dia apa tadi sakit ingatan, awal juzam atau ada penyakit juzam, kusta itu kan, awal baros atau baros penyakit apa? Korengan, kurap, herpes, kan? Maka apa? Falaha mahruha bima asaba minha. Maka wanita itu punya hak maharnya dengan sebab si laki-laki menggaulinya. Kalau sudah digauli berarti maharnya utuh. Wa sadaqur rajul, dan mahar si pria itu dia wajib dipikul oleh orang yang menipunya. Dalam asar yang lain dari Sa'id bin Musayyab, Umar mengatakan ayyuma rajulin tazawaja imra'atan fadakhala biha fawajadaha barsa'a aw majzuma aw majzuna aw majzuma falaha sadaqu bimasihi yahu wa huwa lahu alaman garrahu minha. laki-laki mana saja yang menikahi perempuan, terus duhul, ya, duhul, terus mendapati ternyata apa? Dia juzam, dia apa? Dia majzuma, penyakit kusta, terus apa? Majnuna atau gila, atau yang apa? Barso, ya, penyakit apa? Kurapan. Kalau maka dia apa? Tadi kalau sudah menggauli wanita dapat maharnya dengan sebab apa? Digaulinya. Dan si laki-laki menagih ganti rugi kepada orang yang menipunya. Dalam tambahan juga hadis Ali, wa zada biha qaranun fazawjuha bil khiyar. Kalau ada koron itu kan, koron itu kan tanduk gitu kan, maksudnya ada daging yang apa benjolan di kemaluan yang menghalangi dari hubungan suami istri itu kan aib gitu kan. Nah itu kalau seandainya sudah duhul maka wanita dapat apa maharnya, tapi si laki-laki menagih kepada orang yang menipunya. Itu fasah dengan sebab apa? Dengan sebab cacat yang ada saat akad tapi tidak ketahuan kecuali setelah akad. Maka ada hak fasah. Kemudian contoh fasah yang muncul ya kemudian, dalam arti sebab yang muncul di kemudian hari. Saat akad tidak ada, tapi kemudian hari muncul sebab tersebut. Contohnya, idza tadda ahadu zawjaini anil Islam wa lam ya'ud ilaihi, bila salah seorang dari suami istri itu murtad dari Islam, enggak mau kembali, tidak mau kembali, maka fusikhal aqdu bisababir riddah at-tariqah, maka akad difasah dengan sebab kemurtadan ini. Tapi kalau balik lagi maka apa bisa kembali. Kalau seandainya balik dalam masa iddah, balik dalam masa iddah, maka kembali tanpa akad nikah. Kalau balik masuk Islam setelah akad nikah, di sini ada perselisihan pendapat, ada yang mengatakan udah lepas total, nggak bisa balik kecuali dengan akad baru. Ada yang mengatakan bahwa dikiaskan dengan wanita yang kafir asli, bahwa si perempuan bisa menunggu sampai kapan saja. Nah, berarti kalau dia mau nikah dengan laki-laki lain, ya silakan kalau sudah sampai masa iddah. Tapi kalau mau nunggu sampai si laki-lakinya masuk Islam lagi, boleh saja. Kemudian contoh yang lain, idza aslama zawju wa abat zawjatuhu an tuslim wa kanat musyrikatan. Bila si suami masuk Islam, namun istrinya tidak mau masuk Islam, sedangkan dia wanita musyrik. Wanita musyrik, maka fa inna al-aqda hina idzin yufsakhu, maka akad saat itu apa difasakh. Kalau wanitanya apa musyrik, musyrikah asli ya, bi khilafi ma idza kanat kitabiyatan, beda halnya kalau wanitanya kitabiyah Yahudi atau Nasrani. Fa innal aqda yabqa sahihan kama huwa id annahu yasihhu al-aqdu ala kitabiyah ibtida'an. Beda halnya dengan kalau seandainya si istrinya itu wanita Yahudi atau Nasrani, maka dengan masuk Islamnya si suami tetap akad nikah sahih. Kenapa? Karena secara hukum asal pun laki-laki bisa di awal menikah wanita kitabiyah. Berarti ketika seandainya ini dua Yahudi, Yahudi dua-duanya Yahudi, suami istri, terus yang suami masuk Islam, maka si istri tidak mau, maka tetap mereka di atas pernikahannya. Kenapa? Karena sama dengan status pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Yahudi ya. Terus juga dengan masuk Islam si istri atau si suami dari kafir asli itu bisa menunggu. Ketika putri Rasulullah Zainab masuk Islam, maksudnya ikut Rasulullah, sedangkan suaminya kan Abul As belum masuk Islam, itu dikembalikan kepada suaminya setelah suaminya kan masuk Islam 6 tahun setelah istrinya, dikembalikan oleh Rasulullah tanpa akad baru dengan pernikahan yang lama. Karena tadi kan bisa nunggu sabar walaupun sudah selesai masa iddah. Kemudian perbedaan antara fasakh dengan tolak itu apa? Kalau perpisahan yang terjadi dengan sebab fasakh itu berbeda dengan perpisahan yang terjadi dengan sebab apa? Tolak, karena tolak itu adalah tolak bain, tolak rajii, gitu kan? Kalau tolak rajii bisa rujuk. Nah kalau tolak bain apa? Total kan? Lepas. Kalau tolak rajii kalau dalam masa iddah bisa rujuk. Jadi maksudnya tolak ada tolak bain atau tolak rajii. Kalau tolak rajii bisa kembali lagi di masa iddah. Nah kalau fasakh, baik yang terjadi dengan sebab cacat di saat akad atau karena hal yang muncul kemudian, maka pernikahan itu total apa? Lepas. Total lepas. Itu dari satu sisi. Terus juga perpisahan dengan sebab tolak mengurangi jumlah hak apa jumlah tolak yang dimiliki. Mengurangi. Umpamanya gini. Si istri suami mencerai istrinya dengan talak 2. Terus tidak dirujuk itu kan. Tidak dirujuk berarti habis kan. Lepas. Terus seandainya nikah lagi dengan siapa? Dengan si istri tersebut. Nikah dengan akad baru. Dia hanya punya tinggal punya satu. Satu apa? Talak lagi. Kalau mentalak nanti tidak bisa balik kecuali dengan dinikahi laki-laki lain lagi. Jadi kalau perpisahan dengan sebab tolak itu mengurangi jumlah tolak. Tapi kalau perpisahan dengan apa? Dengan sebab fasakh tidak mengurangi jumlah tolak. Seandainya tadi orang yang anak kecil yang udah balik gitu kan, ketika dinikahkan oleh selain bapaknya, dia milih untuk pisah. Terus setelah itu dia milih ingin nikah lagi dengan laki-laki itu. Maka apa? Ketika akad nikah, dia punya, si suami punya jatah 3 tolakan. Kemudian ada fasakh dengan qadha al-qadhi. Fasakh dengan putusan qadhi. Di antara kondisi-kondisi itu ada yang jelas, yang tidak butuh putusan qadhi seperti tadi. Karena tahu ini adalah saudari sesusuan. Tahu ini apa? Muharramat yang diharamkan itu tidak butuh putusan qadhi. Dengan tahu langsung pisah. Adapun kalau hal-hal yang sifatnya samar sehingga butuh putusan qadhi, maka apa? Kondisinya digantungkan menunggu putusan qadhi. Seperti umpamanya si suami masuk Islam, terus si istrinya menolak masuk Islam. Ini kan tadi emang pisah, tapi masalahnya bergantung. Seandainya si istrinya umpamanya kemudian masuk Islam, mau itu kan, maka bisa balik lagi. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, maka total lepas. Berarti mauqufah itu kan, mauquf akadnya itu apa? Digantungkan. Atau umumnya kalau di Darul Islam, umumnya si suami melakukan apa? Kemurtadan kan dipanggil sama qadhi gitu kan. Kalau seandainya mau masuk Islam balik lagi, berarti apa? Dikembalikan sama istrinya. Kalau tidak mau ya dieksekusi. Kan gitu. Itu yang butuh putusan qadhi. Tapi ketika sudah tahu suami seperti itu, tidak halal si istri memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk menggaulinya. Kalau sudah tahu ada sebab yang menghalangi untuk dilanjutkan pernikahan tersebut. Itu fasakh dengan putusan qadhi. Sebagaimana kemarin ada